ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث ينتراهر كتاباته كمارين داري شرح الأربعين adalah hadis yang ke-24, hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bernama Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jal bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan perbuatan melampaui batas terhadap diriku, kata Allah. Waj'altuhu bainakum muharrama, dan saya telah menjadikan juga perbuatan kezaliman di antara kalian juga diharamkan. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menganiaya. Jangan kalian saling menzalimi. Dan dalam hadis ini, kalimat ya ibadi disebutkan berapa kali? Berapa? 10 kali. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya ya ibadi sampai berapa? Sampai 10 kali. Naam. Dan telah kita baca sebahagian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, beliau mengatakan, menjelaskan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'i'un, seluruhnya kalian adalah dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang telah aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, dan hendaknya kalian meminta makan padaku. Ut'imkum, niscaya aku akan memberikan makan pada kalian. Beliau mengatakan, wa hadhihi kallati qablaha bayyana subhanahu wa ta'ala anna al-ibada kullahum jia'un illa man at'amahu Allah. Penjelasan hadis ini, kata beliau, sama dengan yang sebelumnya, bahwasanya Allah menjelaskan bahwa seluruh hamba-hambanya semuanya dalam keadaan jia', bentuk jamak ju'un, lapar. Jamaknya apa? Jia'un. Nah, seluruhnya dalam keadaan mereka kelaparan. Illa man at'amahu Allah, kecuali siapa yang Allah berikan makan padanya. Nah, jadi jangan dikira bahwasanya asal ada makanan di depan mata ataupun di rumah ataupun di terus kita sanggup makan kecuali dengan izin Allah. Betapa banyak orang-orang memiliki makanan, dia tidak mampu makan sedikit pun, tidak mampu menggerakkan tangannya, tidak mampu membuka mulutnya, makanannya hanya melalui apa? Impus. Masyaallah al-afi wassalam. Naam. Bukanlah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang masih diberi kemampuan untuk makan. Yang dengan sebab itu dia makan, dia akan menjadi kenyang. ثم يطلب من عباده أن يستطعموه ليطعمهم. Kemudian setelah itu Allah meminta kepada hamba-hambanya untuk mereka memohon, itu meminta makan, ليطعمهم, agar Allah memberikan makan kepada mereka. وذلك لأن الذي يخرج الزرع ويذر الضرع هو سبحانه وتعالى. Karena yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, yaitu yang menghidupkannya adalah Allah. Demikian pula yang mengisi, ya, ad-dhara', itu susu, sehingga memiliki air susu. Huwa subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga sumber makanan, susu itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Law nasha'u laj'alnahu hutama, seandainya kami mau, kami mampu untuk menjadikan tanaman itu menjadi tanaman yang lapuk. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian pun akan menjadi tercengang melihat betapa banyak orang-orang yang menanam tidak bisa tumbuh, atau tumbuh tidak bisa berbuah. Kadangkalanya sudah kelihatannya mulai bagus, tapi tiba-tiba saja ia mati. 6. Karena itu Allah mengatakan, A antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Law nasha'u laj'alnahu hutama, seandainya kami mau, kata Allah, kami akan menjadikan tanaman-tanaman kalian itu menjadi kering, menjadilah lapuk, hancur. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian pun menjadi orang yang tercengang, orang yang menjadi kebingungan. Thumma al-mal alladhi yahsul bil harf huwa Allah azza wa jalla. Kemudian harta alladhi yuhsalu bihi al-harf, yang didapatkan dengan cara menanam, huwa lillahi azza wa jalla, adalah milik Allah azza wa jalla. Kita memiliki kepemilikan, tapi kepemilikan yang qasira, yang kurang, karena kita tidak seenaknya menggunakan harta tersebut kecuali pada perkara yang Allah ridai. Kemudian beliau menjelaskan, ya ibadi kullukum arin, wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, kullukum arin, seluruhnya kalian adalah dalam keadaan arin, tidak berpakaian, telanjang. 6. Ay qad badat auratuh, yaitu nampak kelihatan auratnya. Illa man kasahu Allah, kecuali siapa yang Allah berikan pakaian padanya. Wa yassara lahu al-kiswah, yang Allah mudahkan untuknya pakaian. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, illa man kasautuh, kecuali siapa yang aku berikan pakaian padanya. Fastaksuni aksukum, mintalah kalian pakaian padaku, niscaya aku akan memberikan pakaian pada kalian. 6. Kadangkalanya perkara-perkara seperti ini kita lupa, bahwa seluruhnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. 6. Kita melihat mungkin banyak pakaian yang di rumah, di lemari, di kamar, ya, sehingga kadangkalanya tidak pernah terlintas dalam pikiran kita buat pakaian-pakaian ini pada hakikatnya adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dalam sekejap pakaian itu tersebut kita tidak mampu untuk memakainya lagi dengan berbagai sebab, ya, ada orang yang terkena penyakit kulit sehingga dia tidak mampu memakai pakaian-pakaian tersebut. Ada orang yang terbakar kulitnya, ya, Rasulullah SAW, sehingga dia tidak mampu memakai pakaian kecuali hanya sekedar ditutupi daun-daunan seperti daun pisang, ya. Nah, karena itu Allah mengatakan, fastaksuni fastaksuni aksukum. Nah, ya ibadi kullukum arin, kalian itu telanjang, tidak berpakaian, tidak memiliki pakaian kecuali siapa yang saya berikan pakaian. Oleh karena itu, mintalah kalian pakaian padaku, kata Allah, aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Ay utlubu minnil kiswata uksikum, aksukum. 6. Minta kalian kiswah, pakaian, aku akan berikan pakaian itu. Lianna kiswata bani Adam mimma akhrajahu Allah ta'ala minal ar, karena pakaian yang dipakai oleh manusia adalah diantara yang Allah keluarkan dari dalam bumi. 6. Asalnya yang kita pakai dari apa? Benang. dari kapas ditanam ya. Nah, sumbernya dari situ. Walau syaa Allah taala lam yatayassar dzalik. Seandainya Allah mau, Allah tidak memudahkan orang itu untuk berpakaian. Naam. Allah jika berkehendak dan mau, Allah tidak akan memberikan kita pakaian. Atau mungkin kita miliki tapi kita tidak mampu untuk memakainya lagi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya memberikan pengampunan terhadap seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, inta kalian pengampunan pada aku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Naam. Wa hadza ka qawlihi sallam fil hadits sahih, dan ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain dalam hadis yang sahih, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu khata adalah mereka melakukan kekeliruan. Khata sih gembala banyak melakukan kekeliruan, kesalahan. Nah, kita banyak melakukan kekeliruan, kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah mereka yang segera bertobat. Naam. Apabila kita melakukan kekeliruan, kesalahan, kita segera bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan kekeliruan, kesalahan pada mungkin sebahagian muamalah kita, pada saat kita berinteraksi dengan sesama hamba-hamba Allah, apalagi dengan sesama kaum muslimin, segera minta maaf. Karena sesungguhnya yang demikian itu, apabila dia segera bertobat, segera beristighfar, segera minta maaf, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Dia akan menjadi orang yang terbaik. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan ini menunjukkan apabila dia melakukan kekeliruan, kesalahan, kemudian dia tidak berupaya untuk memperbaiki diri, bahkan tambah menjadi-jadi, maka itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik, bukan orang yang terbaik. Karena Allah mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang keliru, orang yang salah, adalah mereka yang bertobat. فالناس يخطئون ليلا ونهارا, kata beliau, maka manusia ini senantiasa melakukan kekeliruan, kesalahan di waktu malam dan siang. يرتكبون الخطأ, mereka melakukan kesalahan. وهو مخالفة أمر الله, menyelisihi perkara agama Allah, ورسوله, dan rasulnya. بفعل المحذور, dengan melakukan نعم المحذور, ini apa-apa yang terlarang. Atau tarkil ma'mur, ataupun meninggalkan perkara yang diperintahkan. Walakin hadzal khata' lahu dawa wa lillahil hamd, akan tetapi kekeliruan, kesalahan, dosa ini memiliki dawa, ada dawanya, ada obatnya, ada penawarnya. Wa lillahil hamd, wa huwa qauluh, yaitu firman Allah dalam hadis qudsi tadi, fastaghfiruni, mohon ampun kalian, mohon maaf kalian. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ay utlubu maghfirati, cari, tuntut, minta maghfirati, pengampunanku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wal maghfiratu sitrul dzambi ma'at tajawuzi anhu. Nah, namanya maghfirah itu adalah sitrul dzambi, sitr, menutupi kesalahan. Ma'at tajawuzi anhu, disertai dengan pemaafan. Ya. Karena itu disebutkan bahwasanya maghfirah dari kalimat mighfar. Mighfar itu adalah alat yang biasa dipakai untuk menutupi kepala ataupun wajah di medan perang. Mighfar namanya, yang dipakai untuk menutupi apa? Kepala, wajah di medan perang. Mighfar namanya. Dakhala Rasulullah Makkah wa ala ra'sihi mighfar, ya. Nabi SAW memasuki Makkah, pada Fathu Makkah, dari atas kepala yang jadi mighfar, penutup, penutup kepala, ya. Maka na'am maghfirah, na'am maghfirahnya Allah dalam, yaitu dengan menutupi kesalahan kita. Karena seandainya Allah menampakkan dan membongkar aib-aib kita, maka boleh jadi mungkin kita tidak akan berani keluar dari rumah. Kita akan merasa malu untuk bertemu dengan orang-orang, ya, karena akan ditampakkan aib-aib kita. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kekeliruan, kesalahan, segera bertaubat, ya, dan tidak perlu dicerita apa yang telah dia lakukan. Jangan sebagian seperti keadaan orang sudah melakukan kekeliruan, kesalahan, justru dia bangga mengumumkannya, bangga menceritakannya, baik secara langsung di majelis-majelis ataupun bahkan dia ceritakan, dia umumkan di, ya, media-media sosial yang ada di saat ini. Nasallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah menutupinya. Naam, maka dengan sebab dia sendiri, dia membongkar kekeliruan dan kesalahannya sehingga orang-orang pun mengetahui ia kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wallahul musta'an. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah mengatakan, wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkau dhurri, mudaratku, fatadhurruni, sehingga kalian bisa memudaratkan saya, membahayakan saya. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mampu melampaui, menjangkau, ya, naf'i, manfaat yang ada pada aku, fatanfa'uni, sehingga kalian pun bisa memberikan manfaat pada aku. Nah, beliau mengatakan, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah itu maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluk. Walau kafara kullu ahli al-ard, seandainya seluruh penduduk bumi kafir, falan yadhurru Allah syai'a, maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Walau amana kullu ahli al-ard, seandainya seluruh penduduk bumi beriman, la yanfa'u Allah syai'a, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada keimanan mereka. Naam, li'annahu ghaniyun bidzatihi, karena Allah itu dengan sendirinya, dengan zatnya maha kaya. Naam, an jami'i makhluqati, dari seluruh makhluknya. Allah maha kaya, tidak butuh terhadap seluruh makhluknya. Naam. Kalau kita menjadi baik, kita menjadi orang yang istiqamah, maka kebaikannya pun akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Jika kita berbuat, ya, durhaka, melakukan pelanggaran, maka dararnya, bahayanya bukan kepada Allah, tapi kembali kepada orang yang melakukan kedurhakaan tersebut. Kembalinya kembali kepada yang melakukan pelanggaran tersebut. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, seandainya naam orang yang paling awal dari kalian dan orang yang paling akhir dari kalian, baik dari kalian dari kalangan manusia ataupun jin, semuanya di atas satu ketakwaan, ya, semuanya bertakwa, semuanya beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambah kekuasaan saya sedikit pun, kata Allah. Wa dzalika li anna ta'ata at-ta'i, kenapa demikian, kata beliau Asy-Syaikh rahimahullah, karena li anna ta'ata at-ta'i, ketaatannya orang yang taat, innama tanfa'u at-ta'i'u at-ta'i'a nafsah, sesungguhnya ketaatannya itu, nah, perbuatan baik yang dia lakukan itu yang mengambil manfaat adalah orang yang taat itu sendiri, dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Amma Allah azza wa jalla fala yantafi'u biha, Allah tidak mengambil manfaat ya sedikit pun dari ketaatannya orang itu. Li'anna ghaniyun 'anna, karena Allah itu maha kaya, tidak butuh ya kepada yang lainnya. Falau kana an-nasu kulluhum 'ala atqa qalbi rajulin wahid, seandainya manusia seluruhnya di atas satu ketakwaan, ma zada fi mulkillahi syai'a, maka itu tidak akan menambah sedikit pun terhadap kerajaan kekuasaan Allah azza wa jalla. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah, seandainya manusia yang paling awal dan yang paling akhir dari kalian, dari awal hingga akhir, baik dari kalangan manusia ataupun jin, semuanya di atas satu kefajiran, seluruhnya bersepakat untuk melakukan kefajiran, ya, melakukan dosa, Kata beliau, kata Allah, mana kasazali kami mulki syia, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan saya, kata Allah. Wadzalika li anna Allah ghaniyan ghaniyun anna, karena Allah itu maha kaya dan tidak butuh dari kita. Walau kana an-nasu wal jinnu ya nam ala afjari qalbi rajulin wahid, mana kasazalika min mulkillahi syai'a, seandainya manusia, jin dari awal hingga akhir seluruhnya bersatu padu untuk mendurhakai Allah, maka tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun. Baik, masih ada penjelasan dari hadis ini, insyaallah di majlis berikutnya. Wallahu a'lam. Bagaimana anak-anak Abu Umair? Mengisi asar? Beliau tidak mengisi. Saya sudah minta langsung kemarin juga sih, tidak. Khair. Ustaz Mujahid. Ustaz Mujahid, tidak ada kan ya? Tidak ada salib tadi.